Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wal hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Dari ayat yang kemarin kita baca, ayat yang ke-12. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Sebutnya Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah, ini isyarat dari para rasul kepada kaum mereka akan adanya ayah azimah, tanda kekuasaan Allah yang besar, yaitu walaupun kaum yang menentang para rasul adalah kaum yang mayoritas yang memiliki kekuatan, ya, namun para rasul Allah Subhanahu wa taala bertawakal kepada Allah di dalam menghadapi tipu daya dan makar mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menjaga mereka dari kejahatan kaumnya. Padahal mereka sangat bersemangat untuk membinasakan para rasul, memadamkan cahaya al-haq ini oleh para rasul. Ini kata Syaikh Ibnu Sa'd rahimahullah, fayakunu hadza ka qauli Nuh li qaumi. Maka ini seperti ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya qaumi, in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum gumma thumma qdu ilayya wa la tunzirun. Al-ayat. Wa qali Hud alaihi salatu wassalam qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Demikianlah di antara faidah min fawaid at-tawakkul, ia adalah Allah Subhanahu wa taala yakfi abdah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ay kafi. Kemudian mereka para rasul berkata, wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna, dan sungguh-sungguh kami akan sabar dalam menghadapi apa yang kalian timpahkan kepada kami berupa adha, gangguan, permusuhan, kezaliman. Ayat kata beliau, kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa nastamirna 'ala da'watikum wa wa'dikum wa tadhkirikum. Sungguh-sungguh kami akan terus mendakwahi kalian, menasihati kalian, memberikan peringatan kepada kalian. Wala nubali bima yatina minkum minal adza, dan kami tidak peduli dengan apa yang kalian datangkan timpakan kepada kami berupa adza, berupa permusuhan, gangguan. Fa inna sanwaqtinu anfusana ala ma yanaluna minkum minal adza, karena kami telah mempersiapkan diri-diri kami untuk mendapatkan, menerima apa yang kalian timpakan kepada kami dari permusuhan, kezaliman, gangguan. Ihtisaban lil ajri, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nushan lakum, dan sebagai bentuk nasihat untuk kalian. La'allaha an yahdiyakum ma qasid tadzkir. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan banyaknya peringatan yang disampaikan kepada kalian. Ya, demikian sabarnya para Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini menunjukkan di antara faedah tawakul, at-tawakul 'ala Allah Subhanahu wa taala yuthmir as-sabr wal musabarah. Memberikan faedah, menghasilkan kesabaran. Iya. Karena dia yakin apa yang menimpa dia itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin semata-mata yang mendatangkan maslahat dan menolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sabar. Min faidah tawakkul adalah at-tawakkul yusmiru as-syaja'ah. Ya, tawakkul memberikan buah hasil as-syaja'ah, keberanian. Seorang benar-benar bertawakal kepada Allah, ya, dia akan berani. Ya, dalam memegang prinsip, berani dalam amar ma'ruf mungkar, berani dalam berdakwah, menyampaikan al-haq. Ya, karena dia yakin masalah an-naf' wad-dar itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa 'ala Allah wahda la sya'la 'ala ghairihi, dan hanya kepada Allah lah, tidak kepada yang lainnya. Falyatawakkalil mutawakkilun, hendaknya orang-orang bertawakal. Fa inna tawakkul 'alaih, karena tawakal kepada Allah itu miftah dikuli khair. Ya, tawakul adalah kunci segala kebaikan. Tadi saya baca satu artikel tentang Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, satu kisah ya terkait dengan tawakul. Disebutkan beliau rahimahullahu ta'ala di satu waktu terlihat oleh putrinya dalam keadaan sedih, bahkan menangis. Maka si putri yang salihah ini berkata, mayukik mayuhzinuk wa mayukik, apa yang membuat engkau sedih, engkau menangis? Kata si bapak ini, akbal al-hajj, ya, telah datang waktu haji. Kata si putri ini, kenapa? Iya, intinya beliau ingin haji tetapi tidak ada nafkah untuk berangkat. Kata si putri yang saleh ini, kata beliau, ya razukuka Allah, ya, Allah akan berikan rezeki kepadamu untuk bisa berangkat haji. Kata si bapak, al-aulad, ya, bagaimana dengan anak-anak, keluarga? Kata si putri ini, saya rezukkan Allah, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kami. Kata si bapak ini, al-amru ila ummik, tapi ini ya permasalahan harus disampaikan kepada ibumu. Maka si putri yang saleh ini pun datang ke ibunya, ya, memberikan pencerahan kepada ibunya, sampai akhirnya kemudian mereka mengizinkan. Berangkatlah si abah ini, Hatim Al-Asam, haji dalam keadaan tidak ada nafkah. Iya, dia tinggalkan nafkah untuk anak istrinya untuk 3 hari. Sehingga cerita disebutkan dalam kisah tersebut, iya, datang al-faraj min Allah Subhanahu wa taala, datang pertolongan kelapangan dari Allah. Hatim Al-Asam di belakang kafilah, ternyata pimpinan rombongan kafilah tadi tersengat kalajengking. Maka mereka mencari siapa yang bisa meruqyahnya. ya maka hati malasam meruqyah, ya pimpinan kafilah tadi. Setelah sembuh, binillah, kata si pimpinan kafilah, ya napakahmu dihaban wa iyaban alayya, nafkah kamu, kebutuhan kamu pergi pulang haji itu jadi tanggung jawab saya. Maka si bapak ini hati malasam berkata, ya Allah, yang kau telah perlihatkan tadbirmu, pengaturanmu, kelapangan kepadaku, maka perlihatkanlah al-faraj untuk keluargaku yang di rumah. Sehingga cerita disebutkan, setelah 3 hari nafkah yang diberikan si bapak habis, ya mulailah sebagian anak-anak jalum ala bint, ya mereka mencerca, mencaci maki, mulai berkata yang tidak baik kepada putri yang salihah tadi. Dalam keadaan si putri salihah ini tertawa, terdahak. Kata dia dengan kecerdasannya, kesalehannya, kata dia, abuna razzaq au akil rizq, bapak kita ini yang memberi rezeki atau pemakan rezeki. Tentu mereka berkata, kata mereka, akil rizq, bapak kita adalah pemakan rezeki, ar-razzaq wallah subhanahu wa ta'ala. Kata si putri yang salih ini, zahaba akil rizq wa baqiya ar-razzaq wallah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, yang pergi itu adalah pemakan rezeki, bapak kita pemakan rezeki seperti kita, adapun ar-razzaq yang maha memberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala, masih ada bersama kita. Nah, sampai akhirnya datanglah faraj dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu waktu datang seorang mengetuk pintu rumah Hatim al-Aslam, iya, dan berkata, Amirul Mukminin, yastaqikum, ya Amirul Mukminin minta air untuk minum beliau. Maka diberikanlah satu wadah air yang penuh di rumah tersebut untuk diminum oleh Amirul Mukminin, oleh Khalifah. Dan ternyata binillah, bitadbirillah, Amirul Mukminin merasakan air yang berbeda, yang lezat, yang nikmat. Maka dia bertanya, ini air dari mana? Kata yang membawa air tersebut, dari rumah Hatim al-Aslam. Kata Amirul Mukminin, iya, datangkan dia, Hatim al-Aslam. Iya. Maka kata mereka, Hatim al-Aslam yahuj, sedang haji. Maka si Amirul Mukminin pun kemudian melepas, ya, hizamnya, melepas sabuk yang penuh dengan permata atau mutiara. Dan dia berkata kepada orang sekelilingnya, barang siapa yang cinta kepadaku, maka hendak yang ikuti apa yang aku lakukan. Maka para menteri, para wakilnya pun melepas, ya, sabuk-sabuk mereka yang mewah untuk diberikan kepada keluarga Hatim al-Aslam. Kemudian dibeli oleh seorang saudagar yang disebutkan hingga terkumpul harta diberikan kepada keluarga Hatim al-Aslam, disebutkan di situ, yang tidak akan habis sampai mereka mati, saking banyaknya. Iya, wallahul rahiman rahimakumullah, al-faraj minallah. Ketika itu kemudian keluarga Hatim al-Aslam gembira. Mereka membeli apa yang mereka inginkan kecuali si bint yang salihah. Iya. Kata mereka, ada apa dengan kamu? Kita kelaparan. Iya, kalian, kamu tertawa. Sekarang kami gembira, engkau menangis. Kata bint salihah, kata beliau, mengambil ibrah, pelajaran. Kata beliau, ini raja di dunia, makhluk, makhluk raja di dunia, ketika dia sayang kepada kita, iba kepada kita, sayang kepada kita, dia memberikan harta yang cukup untuk hidup kita sampai mati. Ya, tentunya bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang sayang kepada kita? Ya, butuhnya kita rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, ya kebaikan yang banyak, yang besar akan didapat oleh seorang muslim, seorang hamba yang dicinta, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asyahid at-tawakkul ala Allah itu adalah miftah kulli khair. At-tawakkul ala Allah adalah kunci segala kebaikan. Atau karena Allah Subhanahu Wa Taala sebab kecukupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Qala Syekh Rahman Sa'di rahimallahu taala, wa'lam anna ar-rusula alaihi salatu wassalam, ketahuilah para rasul alaihi salatu wassalam tawakkuluhum fi 'ala al-matalib. Tawakal mereka adalah di tingkat tertinggi, washraf al-maratib, pada derajat tingkatan yang paling mulia. Mereka adalah orang-orang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahiyat tawakkul ala Allah, tawakal mereka itu tawakal kepada Allah fi iqamati dini, untuk menegakkan agamanya. Wa nasrihi, membela agamanya. Wa hidayati 'abidihi, dalam memberikan hidayah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa izharid dhalal anhum, kalau kita mungkin tawakal kita penuh dengan tendensi dunia, hanya semata-mata terkait rezeki dunia, kehidupan dunia. Ya, adapun para rasul, tawakal mereka itu ketika ya menegakkan agama Allah, ketika membela agama Allah, ketika sedang memberikan hidayah, bimbingan kepada hamba-hamba Allah, dan menghilangkan kesesatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza akmalu ma yakunu min at-tawakkul, inilah tingkat tawakal yang paling tinggi. Tawakal kepada Allah ya untuk menegakkan agamanya, untuk membela agamanya, untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nam fadhlu barakallahu fikum.